mai dae teman re digagapakan re yang peco peco mi bawang ka rasa baco lau lengi dengar tupa bale pecho-pecho, malundran nama rasa koi. Napa curupus lagu, masih patungan ka ta samandra tania kali tania sate ka jumi wawan na pecho pecho ka jumu mo pa megar panna ia ma peto ia mandra silundra kengi pecho pecho dae teman re de gagapakan re yang peco peco mi bawang ka rasa baju rabu lengi dengan tupa balewe nasi nasi mua yang riku tongan ni peco peco malundra nama rasa tori. Sampai jumpa.